isep ono kuto aku ninggal anak bojo lan wong tuwa urip ning desa tansah keloro-loro pancen saiki uripku wis mati jumbo anggap aku wis lali jerone ngati mung tansah ana sliramu luwe-luwe dadi sumpah jerone atiku pancen wis dadi sumpah jerone atiku keturutan karepku aku ra bakal lali mring wekasanmu mung tak jaluk sabar ngenteni tekadku yen anakmu takon saka bapake kuwi ono penere kandang ono aku se nyambut gawe ngomulya ke anakmu kelawan kowe ngomulya ke anakmu kelawan kowe Terima kasih. Thank you.

Thank you. bersama New Bintang Yadila. Special buat adik-adik panggung semuanya.